didikan deng wong liyo. Jujur njrebaten iki isin duweni rasa tresno, nanging tak coba lilo pasrah marang sing kuwasa. Mergo polaku dhewe sing gawe kowe kelo. Aku nyuwun pangapura gawe atimu kelaran, semua yang kau berikan telah ku sia-siakan. Saiki aku paham aku wis kelewatan, mulo aku kutu nampa yen tresnaku kau lupakan. Aku sing jalan lah engkau campakkan, tapi aku...